Mitra bisnis Quick Kiangi tidak terlalu yakin proyek kerjasama produksi rudal antara Indonesia dan Tiongkok bisa berjalan mulus. Mengingat dulu proyek kerjasama teknologi senjata dan sistem pertahanan yang telah dirintisnya bersama pemerintah Tiongkok terganjal hanya oleh pernyataan seorang dirjen yang diduga di-backup oleh Amerika. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Quick Kiangi. Pak Quick, mengapa Bapak menduga kuat Amerika akan punya andil dalam menggagalkan proyek kerjasama pertahanan dengan Tiongkok? Bukankah pemerintah SBY ini harus mendengarkan Amerika mengenai ekonomi dan pertahanan? Nah, itu aja pertanyaan saya, rada heran saya. Terus kemudian rudal. Rudal itu untuk rudal siapa gitu? Karena waktu itu memang ketika Pak Hatta Rajasa, Menteri BBBT kan waktu saya di Bappenas kan juga minta supaya, dia sudah minta waktu itu supaya sekaligus dimasukkan di dalam rencana itu rudal gitu. Nah, waktu itu ya oke saja sebagai sesama kolega, tapi itu prioritas kedua oleh karena belum jelas itu yang mau dirudal siapa gitu. Nah, ketika itu presidennya Pak SBY, sekarang masih Pak SBY. Dan kalau dalam bidang ekonomi itu ya sangat jelas kan kelihatan bahwa semua menteri-menteri kan dipilih yang bukan pro-Amerika, yang ideologinya seperti Amerika. Terus kemudian kalau kita membaca sejarah kebijakan ekonomi sejak 1967, yang bukunya sekarang baru keluar semua oleh orang-orang Amerika, itu kan sangat jelas yang pernah saya tulis. Undang-undang nomor 1 tahun 67 penanaman modal asing itu kan didikte sepenuhnya oleh Amerika, dan setelah itu terus. Nah, terus kemudian Freeport itu kan keterlaluan. Nggak berani kan? Blok Cepu kan keterlaluan, nggak berani kan? Tapi Pak, bukankah saat ini suara-suara yang menggugat hal itu telah bermunculan? Iya. Suara-suara saja kan, oleh sebagai reaksi dari kan orang yang beneran, orang yang, ya saya tidak mau mengatakan nasionalis, orang yang bener lah, yang berpikir logik itu kan mengatakan ini kan tidak boleh kan, harus ditiadakan. Baik Pak Quick, bukankah kita juga punya sejarah berlawanan dengan Amerika saat Presiden Megawati membeli pesawat Sukhoi dari Rusia? Ya, Sukhoi, ya memang. Itu tetapi ketika itu kan disebabkan karena diboikot. Masih ada embargo kan, F-16 nggak boleh. Beli on retail saja tidak boleh, beli spare part saja tidak boleh. Di embargo, oleh karena itu adalah itu sangat penting, ya terpaksa membeli Sukhoi. Ketika itu dia tahu bagaimana, saya tidak terlampau mengikuti dan bukan bidang saya bagaimana reaksi Amerika. Mungkin dianggap enteng oleh Amerika pada Sukhoi untuk apa gitu. Demikian Quick Kiangi, saya Dinda Natasha.